Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah, diakui maupun tidak, namun kenyataannya demikian bahwa cara pandang dan tolak ukur yang berlaku secara umum di zaman ini adalah materi. Hal ini disebut dengan hedonisme. Hedonisme itu pola pikir atau pemahaman yang di dalam menentukan segala sesuatunya itu dengan materi, harta, dan kebendaan. Diakui maupun tidak, kenyataannya seperti itu secara umum. Tidak semua memang, karena dimanapun tempat dan zamannya akan selalu ada hamba-hamba Allah yang beriman, yang menilai serta mengukur segala sesuatu itu dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetapi secara umum, alat untuk menilai dan tolak ukur yang digunakan adalah materi. Kesuksesan. Kalau kita berbicara tentang orang sukses itu seperti apa, rata-rata akan dijawab orang sukses itu ya yang sukses usahanya, punya banyak harta, punya rumah, punya tanah, punya kendaraan, punya usaha yang sekian banyak karyawannya, omsetnya sekian, itu sukses. Semakin banyak materi yang dimiliki, maka nilainya semakin sukses. Anak yang berbakti. Seperti apakah anak yang berbakti? Secara umum, anak yang berbakti di zaman ini adalah anak yang bisa memberikan materi untuk orang tuanya. Sampai sebagian orang tua mengatakan, saya gak perlu doa, yang penting uang, yang penting tiap doa, saya gak perlu. Na'udzubillah. Jadi kalau anaknya soleh, solehah, berbakti kepada orang tua dalam arti yang sesungguhnya, berbudi pekerti yang mulia, berbicaranya sopan, lemah lembut, selalu mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Menurut sebagian orang tua itu belum cukup untuk dikatakan sebagai anak yang berbakti. Apalagi jika dibandingkan dengan anak yang bisa memberikan materi. Semua kebutuhan terpenuhi. Dibangunkan rumah, dibelikan tanah. Pakaian juga seperti itu, perkakas dan perabot rumah. Seperti itu. Definisi anak yang berbakti. Diukur dengan materi. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau anak-anak yang masih berusia dini, anak-anak remaja atau kaum muda, kita kumpulkan begitu, kita buat polling atau survei, menurut kamu orang tua yang baik itu seperti apa? Itu rata-rata jawabannya adalah orang tua yang ngasih uang jajan lebih, yang mau belikan motor, yang bisa belikan handphone, belikan baju, ngejak plesir sana, plesir sini, itu orang tua yang baik. Tapi kalau orang tua yang selalu mengingatkan, Le, jangan lupa doa pagi, doa sore, Le, sudah hafal Quran belum hari ini, Le, itu bukan termasuk orang tua yang baik. Gimana, ikut yang mana? Mengingatkan sholat gitu. Ini udah subuh, bangun. Zuhur, ayo sholat. Asar, ayo sholat. Maghrib, ayo sholat. Isya, ayo sholat. Wong tua pun kecil. Orang tua saya. Diukur dengan materi. Kita berteman bersahabat juga seperti itu. Teman yang baik itu adalah teman yang senang meraktir, sampai dibuat stiker atau dibuat gambar wallpaper. Kemana-mana bayari bensin, bahan bakar. Teman yang baik itu yang selalu ngasih oleh doa gitu. Tapi gak pernah ngasih apa-apa dalam bentuk materi dan benda. Pahit punya teman seperti dia. Jadi dibahasakannya pahit gitu. Wah, pahit dari koncoknya itu pahit, garing. Karena gak dapat apa-apa secara materi. Tanyakan kesekian banyak istri, suami yang baik itu seperti apa? Tanyakan. Terus jangan besok keliling tanya istri tetangga-tetangganya, jangan. Mbak, gak usah. Maksud saya itu ini bahasa saja. Saya membahasakan kenyataan. Sekian banyak istri kalau misalkan ditanya, ini saya katakan secara umum. Ya, secara umum itu bukan kemudian kita menvonis semua, tetapi secara umum tanyakan istri yang kepada kaum istri, suami yang baik itu seperti apa? Ya, jawabannya suami yang dengan penilaian hedonisme tadi, suami yang apa namanya, yang bisa menyiapkan rumah, ya kan, perkakas perabotnya lengkap, akhir pekan tamasya rekreasi. Tiap 3 bulan sekali dibelikan baju baru. Menu makanannya berulang setiap 40 hari sekali. Jadi selama 40 hari itu menu makanannya enggak ada yang sama. Hari ini beda dengan besok, beda lagi dengan besok. Nanti pas tepat hari ke-40 balik lagi seperti yang pertama. Jadi bukan tempe terus gitu. Atau sayurnya sayur kangkung terus, beda-beda. Kan gitu. Kalau misalkan uang belanjanya kurang, sudah merengut. Hedonisme. Hedonisme. Sekian banyak kaum gadis enggak juga menikah. Ketika ditanya kenapa, wah, calonnya enggak ada yang punya rumah. Jadi dipersyaratkan calon suaminya itu udah punya rumah sendiri, sudah punya penghasilan tetap, punya kendaraannya enggak kredit. Kalau punya kendaraan kredit enggak mau. Artinya yang jelas syaratnya macam-macam. Begitu. Terlepas dari hukum kredit itu sendiri. Ternyata pemahaman seperti itu juga sama menghinggapi kaum laki-laki. Pengennya ya dapat istri yang anake wong sugih. Cantik, ayu, pinter, anaknya orang kaya. Jadi mikirnya enak, gak usah kerja, istrinya kaya raya atau mertuanya kaya raya. Hedonisme itu namanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penilaian orang itu baik atau buruk secara praktik umumnya itu juga ditentukan dengan apa namanya penilaian hedonisme ini. Kalau orang itu kaya raya kemudian juga suka ngasih, memberi dan nyumbang, oh ini baru orang baik. Tapi kalau jarang memberi, jarang ngasih, ini orang jahat, gak baik. Yang paling berbahaya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang paling berbahaya adalah ketika memposisikan seseorang sebagai tokoh agama dengan paham hedonisme ini. Ini bahaya. La haula wala quwata illa billah. Kalau yang tadi-tadi sebelumnya itu gambarannya itu masih ringan karena kaitannya dengan urusan duniawiyah. Tapi kalau sudah menokohkan seseorang di dalam beragama disebabkan faktor hedonisme ini, na'udzubillah, kerusakannya luar biasa. Yang diangkat sebagai tokoh agama yang memimpin, membimbing dalam hal keagamaan, yang memutuskan kegiatan-kegiatan keagamaan adalah mereka yang sumbangannya paling banyak. Padahal orang itu mungkin tidak punya basic agama yang cukup. Bahaya. Bahaya. Karena sering nyumbang, nyumbang, nyumbang, nyumbang, nyumbang. Begitu. Akhirnya dalam rapat kepanitiaan dijadikan ketua takmir. Masya Allah. Padahal posisi ketua takmir itu sangat strategis sekali. Nah, kaitannya kan bukan cuma tentang pembangunan fisik. Tapi pertanggungjawaban praktek dan kegiatan ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sering nyumbang, nyumbang, nyumbang, nyumbang, dijadikan dewan penasehat, dijadikan dewan pembina, dijadikan mustasyar. Berbahaya. Nah, dan itu terjadi. Sementara yang lebih paham dan mengerti tentang agama, pengetahuannya tentang Al-Quran dan Sunnah lebih baik, tapi karena miskin, gak dimasukkan dalam kepanitiaan. Bapak ini kelihatannya jangan, gak usah. Kenapa? Miskin, gak punya harta, rumahnya gubuk reot. Tapi karena ini punya jasa, ini punya peran, dijadikan imam tetap. Padahal bacaannya menyedihkan. Hanya dikarenakan secara fisik dia banyak membantu, kemudian dijadikan imam tetap. Ini yang berbahaya. Padahal Nabi SAW di dalam membimbing bahwa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, yang lebih berhak menjadi imam, pemimpin di dalam sholat, adalah yang paling punya kemampuan di dalam qira'atul Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Dari segi banyaknya hafalan, kualitas bacaan, tajwid dan tahsinnya, pemahaman tafsir ayat-ayatnya, Demikian juga yang lebih memahami tentang hukum-hukum salat, itu yang lebih berhak untuk dikedepankan sebagai imam, bukan hedonisme yang dijadikan patokan. Semuanya serba materi, materi, materi, materi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang hal ini, tentang hedonisme ini, sebuah faham terucap tidak terucap, tetapi yang prakteknya seperti itu, kita tidak bisa lepas dari seseorang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranil Karim, sosok yang bernama Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat-ayat yang selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin. Itu ayat yang ke-76. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, Inna Qaruna kana min qawmi Musa. Sungguh, Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa. Diterangkan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, yang dimaksud kaumnya Nabi Musa adalah ay min Bani Israel. Hal ini tidak menunjukkan bahwa Qarun itu hidup di masanya Nabi Musa alaihi salam. Tidak harus demikian. Tetapi yang dimaksud adalah min Bani Israel. Qarun itu termasuk dari kalangan Bani Israel. Itu Qarun. Fabagha alaihim. Dalam praktek kesehariannya, Qarun melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, yang tidak sepantasnya dilakukan oleh manusia sebagai hamba. Apa sebabnya? Wa atainahu minal kunuz. Allah sebutkan dalam ayat yang sama, dan kami berikan untuknya, yaitu untuk Qarun, minal kunuz, harta benda, perbendaharaan, perbendaharaan harta. Ma inna mafatihah latanu'u bil usbati ulil quwwah. Yang kunci-kunci gudang perbendaharaan hartanya, latanu'u bil usbah ulil quwwah, apabila dibawa, diangkat, dipanggul dan dipinggul oleh sejumlah orang. Disebutkan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, itu antara 10 sampai 9, 10 sampai 7, katakan 10 orang. 10 orang yang fisiknya kuat, lebih dari rata-rata kekuatan orang biasa. 10 orang untuk mengangkat kunci-kunci gudang miliknya, itu saja sudah keberatan. Itu saking kaya rayanya. Kuncinya saja, kunci gudangnya, kunci peti-peti yang isinya emas perak dan yang semisalnya, untuk dibawa 10 orang saja, 10 orang yang kuat-kuat secara fisik dan jasmaninya, itu mereka merasa keberatan. Luar biasa kan kayanya. Kurang apa dari segi jumlah dan bilangan harta yang dia punya. Kaya luar biasa. Nah, sampai-sampai sekarang pun kalau ditemukan harta, selalu dinisbatkan kepada Qarun, harta Karun. Harta Karun, harta Karun, harta Karun. Dinisbatkan kepada Qarun. Jadi yang membuat Qarun melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran itu karena merasa kaya, merasa punya harta. Jadi prinsipnya semua bisa diatur dengan uang. Segala sesuatu dengan fulus, tembus. Gitu. Kalau ada masalah segampang, tinggal bayar. Dikit-dikit, beli. Jadi semua diukur dengan materi, dengan uang. Seakan-akan dengan harta yang dia punya, dia bisa menguasai segala sesuatunya. Wama yughni anhu maluhu idza taradda. Padahal harta yang dia punya tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Idza taradda. Apabila dia merendahkan diri, dia melakukan kerendahan-kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Ma yughni anhu maluhu. Hartanya tidak berfungsi apa-apa. Orang yang seperti ini prinsipnya yahsabu anna malahu akhladahu. Dia menyangka, mengira bahwa harta yang dia punya bisa membuatnya kekal hidup selama-lamanya di dunia. Gak mungkin. Segala sesuatu bisa dibeli, itu prinsip dia. Orang yang seperti ini sombong. Sombong, takabur. Orang yang seperti ini akan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Qarun seperti itu. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Masyarakatnya sudah berusaha mengingatkan serta menyadarkan, la tafrah. Jangan bangga seperti itu wahai Qarun. Jangan sombong kamu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong dan takabur. Artinya masyarakat itu sudah berusaha mengingatkan, teman dekat, keluarga, diingatkan, diingatkan, jangan begitu, jangan sombong, jangan gaya, mentang-mentang kamu punya harta, mentang-mentang kamu punya duit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, prakteknya, artinya praktek dunia nyata, ya seperti itu yang kita saksikan dan kita lihat. Bukan hanya Qarun, dan bukan hanya di zaman yang Qarun, di zaman kita juga seperti itu. Nah, perputaran uang itu luar biasa di negeri kita. Perputaran uang. Karena segala sesuatu itu dinilai dengan uang. Dinilai dengan duit. Nah, kalau ada duitnya, mau. Kalau gak ada uangnya, enggak. Sampai kemudian dipelesetkan wani biro. Ya kadang-kadang kita juga bercandanya seperti itu. Ya moh ya. Wani biro. Berani bayar berapa? Uang. Disebabkan uang ini akhirnya yang benar disalahkan. Yang salah dikatakan benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat yang selanjutnya 77. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nasihat yang disampaikan oleh masyarakatnya Qarun kepada Qarun. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini nasihat ditujukan untuk Qarun dan juga untuk kita. Jadi jangan merasa itu kan buat Qarun yang hartanya banyak. Kalau kita hartanya kan sedikit, sama. Sama. Rugi kalau kita membaca Al-Quran lantas tidak mengarahkan ayat-ayat yang kita baca untuk kita sendiri. Itu kita yang rugi. Wah, ini yang dimaksud bukan saya. ini kan orang kafir. Oh bukan saya, ini kan Korun, bukan saya, ini kan Fir'aun, ini bukan saya, ini kan orang-orang Quraisy di zaman itu. Rugi. Lalu apa manfaatnya kita membaca Al-Quran dan mempelajarinya kalau kita tidak menunjukkan dan mengarahkan ayat-ayat itu untuk kita sendiri? Memang konteksnya tentang Korun, tetapi bukankah kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, mengambil pelajaran dari orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, termasuk Korun. Masyarakatnya mengingatkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Nah, carilah negeri akhirat dengan harta yang Allah berikan untukmu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menafsirkan, ay, qad hasala indaka min wasailil akhirati ma laysa inda ghairika minal amwal, fabtaghi biha inda Allah, wa tasaddaq wa la taqtasir ala mujarradi nailish shahawat wa tahsilil ladzat. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menafsirkan bahwa yang dimaksud nasihat mereka adalah, engkau wahai Qarun mempunyai kesempatan untuk meraih kenikmatan akhirat, yaitu harta benda, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mestinya harta yang engkau punya engkau gunakan untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan di sisinya. Bersedekah, jangan cuma sebatas menggunakan harta itu untuk memenuhi syahwat, untuk melampiaskan kelezatan. Ini nasihat dari masyarakatnya. Nah, selanjutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagian dari duniamu. Maksudnya apa? Al-Imam masa dimenafsirkan, ay la na'muruka an tatasaddaqa bi jami'i malik wa tabqa dha'ian, bal anfik li akhiratik wastamti' bidunyaka istimta'an la yathlum dinuk wa la yadhur bi akhiratik. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa bukan berarti kami menuntut kamu untuk menghabiskan semua hartamu dalam sedekah sehingga kemudian kamu enggak punya harta lagi. Bukan itu, kami tidak menuntut demikian. Artinya tidak ada tuntutan sama sekali untuk menghabiskan semua harta yang dipunya digunakan sebagai sedekah. Bukan demikian. Bal anfik li akhiratik, tetapi manfaatkan harta itu untuk akhiratmu. Wastamti' bidunyak istimta'an la yathlub dinuk. Silakan bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini. Makan, minum, beli pakaian, ya, punya rumah, punya tanah, punya kendaraan, punya perhiasan, perabot, perkakas rumah tangga. Silahkan. Istamti' biduniyak. Silahkan bersenang-senang di dunia ini. Tetapi hal itu diperbolehkan jika tidak mengganggu ibadah dan juga tidak merugikan akhiratmu. Artinya, di dalam ajaran Islam tidak ada larangan untuk kaya raya, tidak ada larangan untuk punya harta banyak sebanyak-banyaknya. Boleh, monggo, dipersilahkan, selama tidak mengganggu konsentrasi ibadah, selama tidak menimbulkan kerugian dalam hitung-hitungan akhirat kita. Itu yang dimaksud firman Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bukan dibalik. Banyak orang memahami ayat ini secara terbalik. Ibadah terus, Jangan lupakan duniamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Yang dibaca wala tansa nasibaka minad dunya, dia tidak baca wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Padahal susunannya jelas. Susunannya itu yang pertama adalah carilah akhirat. Itu yang pertama, carilah akhirat. Jangan lupakan dunia. Bukan jangan lupakan dunia kemudian carilah akhirat, enggak. Tapi carilah akhirat baru jangan lupakan duniamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan untukmu. Wala tabghil fasada fil ardi. Jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini nasihat disampaikan kepada Qarun, diulang lagi, nasihat terus diberikan. Nah, tetapi Qarun adalah Qarun. Jadi cara pandang hedonisme itu sudah mengakar kuat. Nauzubillah. Kata Qarun, setelah mendengarkan nasihat dan teguran dari masyarakatnya, kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, yang ditafsirkan al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika mendapatkan teguran seperti itu, kata Qarun, loh, saya punya harta banyak seperti ini, bikasbi wa marifati biwujuhil makasib wa hidki. Saya punya harta banyak seperti ini, ya karena saya kerja, jerih payah dan usaha saya. Karena saya paham peluang-peluang bisnis itu seperti apa. Ini karena kecerdasan dan kepintaran serta pengalaman saya. Dia lupa untuk menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sombong dia menyatakan bahwa harta kekayaan yang dia punya itu berdasarkan hasil jerih payah dia, karena kecerdasan dan kepintarannya, karena pengalaman, pemahaman tentang manajemen kelola hartanya. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai yang seperti itu terjadi pada kita. Jangan sampai terjadi yang seperti itu pada kita. Allah berikan rizki, Allah karuniakan untuk kita sekian banyak kenikmatan, lalu kita lupa. Kufur nikmat namanya. Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lupa diri. Dia anggap kesuksesan itu murni dari dia, sampai lupa menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla ingatkan Qarun dan kita semua, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apakah dia tidak tahu, yaitu Qarun, bahwasanya Allah Azza wa Jal telah menghancurkan serta membinasakan orang-orang sebelum dia, padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak yang bisa dikumpulkan pengikut dan harta bendanya. Artinya sebelum Qarun ada orang-orang yang lebih kuat, tetapi kemudian Allah hancurkan, Allah binasakan. Kenapa? Karena kesombongannya. Ayat yang selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Qarun. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Suatu hari Qarun keluar dari kediamannya, dari rumah, menggunakan perhiasan dan aksesoris terbaik yang dia punya. Nah, pakaiannya, kendaraannya, perhiasan dan aksesoris yang melekat di badannya, itu sudah terbaik. Nah, Qarun ya, ini ujian. Qala alladhina yuridun alhayata ad-dunya, Al-Imam As-Sa'di mengatakan fantasama fihi an-nadhirun kismaini kullun takallama bihasabi ma indahu minal himmati war-raghbah. Ketika Qarun itu keluar dari rumah menggunakan pakaian yang terbaik, perhiasan dan aksesorisnya, kendaraan yang terbaik, kemudian pelayan-pelayannya, pokoknya sudah hari itu hari terbaik menurut Qarun. Nah, orang-orang yang menyaksikan Qarun itu akhirnya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya. Orang-orang yang orientasinya juga dunia, yang punya faham hedonisme, menilai itu dengan materi dan harta. Nah, mereka yang punya pemahaman seperti ini mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kami juga mempunyai seperti yang dipunyai oleh Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sungguh Qarun itu orang yang mempunyai bagian yang luar biasa banyaknya. Jadi mereka menilai Qarun itu sudah orang yang paling sukses. Sehingga banyak orang yang berpikir waktu itu, wah kalau kita juga sukses seperti dia ya. Berangan-angan, berandai-andai sukses seperti Qarun yang dinilai sukses. Innahu ladzu hadzin azim. Kembali, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan terpaku dan terbatas pada Qarun saja. Atau orang-orang yang ada pada zaman itu. Coba kita lihat dan kita koreksi diri kita. Sadar maupun tidak. Terkadang bahkan sering kita mengambil sikap yang sama dengan orang-orang tadi, kelompok yang pertama. Kelompok yang yuriduna al-hayata ad-dunya, orientasinya adalah kehidupan dunia. Tolak ukurnya adalah hedonisme, materi dan benda. Terbawa kita tanpa sadar punya keinginan untuk sukses seperti dia. Gak usah jauh-jauh lah. Kalau mau ngambil contoh, handphone aja. Handphone yang kita punya, alhamdulillah, manfaatnya sudah terasa. Handphone yang kita punya, Android lah. Pas ketemu sama temen, HP-nya lebih canggih, keluaran terbaru. Ini dalam hati jadi yang pingin kayak gue lah. Melihat gini, sampai punya keinginan nyontak nabung baiklah. Uang jajannya dikumpulin, kumpulin supaya bisa beli HP seperti yang dipunya temennya tadi. Padahal handphone yang dia punya sebenarnya udah cukup. Paling dengung apa sih? Telepon karo SMS. Ya tambah sedikit WhatsApp, Telegram atau yang semisal cukup. Cuma karena lihat yang sana cepet banget, yang sini nyalain lama sekali. Sudah nyala layarnya kelihatan, nangkep sinyalnya lama lagi. Sinyalnya udah kelihatan, buka aplikasinya lambat banget. Lemot jari wong. Lemot sekali. Teman kita udah itu tadi, ya laitalana mithlama utiya Qarun. Wah, seandainya kita juga seperti Qarun ya, punya seperti itu, enggak sadar kita. Itu contoh kecil. Handphone, kendaraan, rumah, kan itu. Anak bocah ngomong rabine, "Bi, belikan motor seperti itulah." Yang bodinya gede, capek mas bodinya gede itu, berat, enggak lah seperti itulah. Ya motor kan sudah ada, motor kurang keren bi, zaman sekarang ya ora gaul lah, Masya Allah. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Itu tanpa kita sadari. Masya Allah. Rumah juga seperti itu. Kalau rumah udah bagus-bagus ada keramiknya. Kan itu. Main ke rumah tetangga keramiknya lebih bagus. Kan itu. Balik wis mikir. Kapan punya uang bisa beli keramik seperti itu. Jadi keinginan-keinginan letupan-letupan itu ada terus. Kan itu. Muncul menggelegak-gelegak. Kan itu. Penginan lah jadi dikit-dikit pengen. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Itu cara pandang kelompok yang pertama. Bagaimana dengan kelompok yang kedua? Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang 80 surat Al-Qasas, wa qala alladziina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Orang yang berilmu, ilmu dalam arti yang sesungguhnya, cara pandangnya berbeda, berbalik 180 derajat. Orang yang punya ilmu mengatakan wailakum, celaka. Mengingatkan kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang pertama tadi berusaha disadarkan, thawabullahi khairun liman amana wa amina shaliha. Ingat, ingat. Pahala Allah itu jauh lebih baik untuk yang beriman dan beramal saleh. Nah, dibandingkan pengen punya rumah yang bagus, yang luas, pengen punya rumah yang tingkat, gedong, pengen punya tanah yang luas, aset di sana, aset di sini, punya kendaraan lebih dari yang dibutuhkan, nah, punya perhiasan perabot perkakas, sifatnya cuma hiasan saja, itu sampai jutaan, puluhan juta bahkan, hanya untuk beli hiasan, aksesoris, ya, untuk memenuhi kepuasan estetika saja kata orang. Sampai puluhan juta dibelikan. Orang yang berilmu mengatakan thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Pahala yang Allah janjikan itu nilainya lebih baik, lebih tinggi dibandingkan itu semua. Tetapi memang wala yulaqaha illa sabirun. Itu semua tidak akan diperoleh kecuali oleh mereka yang bersabar. Sabar itu luar biasa. Sabar menahan mata kan itu ya, supaya enggak tertarik untuk mempunyai seperti yang dipunyai orang padahal dia sendiri sudah punya walaupun mungkin nilainya lebih rendah. Wala yulaqaha illa sabirun. Sabar itu yang susah. Nah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang orang yang sabar dalam ayat ini adalah alladzina habasu anfusahum ala ta'atillah wa an ma'siyatihi wa ala aqdarihi al-mu'limah wa sabaru ala jawazibi dunya wa shahawatiha an tushghilahum an rabbihim wa an tahula bainahum wa baina ma khuliqu lah fa haula'i alladzina yu'thiruna thawaballah ala dunyal faniyah. Yang dimaksud mereka as-sabirun, orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang menahan diri, mengendalikannya, supaya taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, dan juga sabar dengan takdir Allah yang membuat dia tidak senang. Dia juga sabar dari godaan-godaan dunia dan syahwatnya. Mereka tahan, kendalikan diri, supaya tidak disibukkan. Supaya mereka tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka tidak terhalang dari untuk apa dia diciptakan di dunia. Mereka-mereka inilah yang lebih mengutamakan dan lebih mengedepankan, lebih memilih pahala Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dunia yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang yang berdagang. Contoh orang yang berdagang memulai kegiatannya, sebagian mereka itu dari tengah malam. Orang biasanya tidur ini jam 12 sudah bangun. menyiapkan barang segala macam, dibawa ke pasar, diangkat, diangkut, digotong, didorong, dibersihkan, dicuci. Itu kan membutuhkan tenaga dan fisik luar biasa. Tapi tidak mengenal capek, tidak mengenal lelah, enggak capek. Sampai azan subuh, mohon maaf saja, sholat witir aja susah. Kayaknya berat banget. Sholat satu rakaat itu loh, berat sekali. Mau wudu, mau kena air aja, susahnya luar biasa. Tapi kalau ngangkut air satu ember, dua ember digotong untuk bersihkan sayur-mayur yang mau dia jual, enggak ada masalah. Tapi kalau ngangkut air untuk berwudu, susahnya, insyaallah. Atau sholat dua rakaat sebelum subuh. Nah, yang Nabi sebutkan khairun minat dunia wa ma fiha. Nilainya di sisi Allah lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Tapi itu tadi, lebih mendahulukan dagangannya sampai kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam posisi yang seperti itu, Allah Jalla wa ala firmankan, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Qarun yang seperti itu sombong dan takaburnya, Qarun yang sudah diingatkan tetapi masih juga sombong, maka Allah tenggelamkan dia beserta rumah tempat tinggalnya serta seluruh harta kekayaan yang dia punya, ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada pihak lain yang bisa menolong dan membantunya. Wa ma kana minal muntasirin. Enggak ada yang bisa menolong. Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Sudah tidak ada lagi Qarun, tidak ada lagi harta kekayaan yang dia punya yang membuat orang terkagum. Rumahnya pun sudah hilang, ambles, ditelan oleh bumi. Hukuman yang Allah berikan untuk Qarun, al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang diperoleh, apa yang didapat, sesuai jenis apa yang diperbuat. Nah, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, fakafa rafa'a nafsahu ala ibadillah anzalahu Allahu asfala safilin. Karena Qarun mengangkat dirinya terlalu tinggi, merasa tinggi, maka Allah hukum dia dimasukkan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, masuk ke dalam perut bumi. Al-jazaa' min jinsil amal. Seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun yang terkagum-kagum, takjub dengan sungai yang mengalir di bawah istana-istana yang mereka bangun dan mereka dirikan. Kan begitu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa hadhihi anharun tajri min tahti. Fir'aun dengan sombongnya mengatakan, lihat istana-istana ini. Lihat juga sungai-sungai yang ada di bawah istana-istana ini. Dia sombongkan sungai-sungai itu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala terangkan dalam salah satu kesempatan, maka Allah hukum Fir'aun dengan ditenggelamkan di dalam lautan. Sejenis dia sombongkan sungai-sungai itu, akhirnya dia ditenggelamkan di lautan. Kaum Ad juga seperti itu, menganggap dirinya paling kuat, tidak ada makhluk yang lebih kuat dan lebih perkasa dibandingkan mereka. Allah hukum mereka dengan angin, sesuatu yang lembut, angin. Angin yang kencang, angin yang panas. Qarun juga seperti itu. Karena dia tinggi hati, memposisikan dirinya lebih tinggi daripada yang lain, Allah hukum dia dengan direndahkan serendah-rendahnya, ambles ke dalam perut bumi. Nah, Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun wa ika'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Keesokan harinya, kelompok pertama yang sempat terkagum dengan harta kekayaan milik Qarun, yang sempat mempunyai angan-angan bisa sesukses Qarun, mereka mengatakan wa ika'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki atau menyempitkannya kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Artinya rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan tenggelamkan kita ke dalam perut bumi. Wa ika'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Mereka, kelompok yang pertama tadi, akhirnya sadar setelah menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum Qarun dengan ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Nah, di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi kisah Qarun yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Marilah kita renungkan juga untuk kita di zaman ini tentang dan mengenai kondisi kita sendiri. Bukankah seperti itu kenyataannya? Hedonisme itu sudah menjadi virus yang menakutkan. Ketika segala sesuatu itu ditentukan dengan materi dan harta. Seperti gambaran yang telah kita sebutkan di depan tadi. Sukses itu diukur dengan harta. Anak yang berbakti juga diukur dengan harta. Orang tua yang baik dan ideal itu diukur dengan harta. Suami yang baik dan penyayang itu diukur dengan harta. Istri yang baik diukur dengan harta. Teman yang baik diukur dengan harta. Pemimpin yang baik diukur dengan harta. Semuanya, tetangga yang baik juga diukur dengan harta. Kalau dia dapat, diberi, dikasih, orang baik. Kalau enggak, tidak. Nah, pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran seperti tadi dan juga hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harapannya kita tersadar seperti sikap dan keyakinan orang-orang yang berilmu. Sikap mereka adalah thawabullahi khairun liman amana wa amina salihah. Bahwa pahala yang Allah janjikan itu nilainya lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan semua harta benda meskipun dikumpulkan menjadi satu, bagi yang beriman dan beramal saleh. Untuk sampai ke sana yang diperlukan adalah kesabaran. Karena Allah firmankan wala yulaqaha illas sabirun. Wala yulaqaha illas sabirun. Maka target dari pembahasan kita malam hari ini adalah meluruskan pemahaman dan penilaian kita. Marilah kita luruskan pemahaman dan penilaian kita. Menilai baik dan buruk, sukses dan gagal, itu bukan dengan materi atau harta. Tetapi marilah kita ukur, kita nilai dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah, berarti dia semakin sukses. Semakin tinggi semangatnya beribadah, semakin baik statusnya di mata kita. Walaupun harta dia tidak punya, materi pun tidak dia miliki, tidak ada masalah. Yang jelas thawabullahi khairun liman amana wa amila shaliha. Pahala itu yang kita cari, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan berkah dan rahmat darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita sehingga tepat dan benar di dalam menilai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.